Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati guru saya, guru kita semua, Gus Ahmad Samton Masuki, yang saya hormati Mas Fauzi, yang saya hormati teman-teman, ada Mas Ruli di bawah, ada Pak Striati Widodo, Kang Saiful, Mas Pian, Mas Bowo, Mbak Dinda, ya, Mas Khairun, Mbak Silva, Mbak Aas, dan Mas Kusnul, dan teman-teman semua. Terima kasih, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, ya. Sebelumnya, mari kita membaca Suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan kemanfaatan keberkahan. Aladiniyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Teman-teman, kitab ini sudah ada PDF-nya. Teman-teman bisa download di bio Dunia Santri Community. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita Babul Wudu, ya Gus, ya, halaman 81, ya Gus. Leres, Gus. Makanya waktu dan tempat kami persilahkan langsung kepada Gus Samton. Falyatafaddal. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama lana bi'nimatil iman wal islam hadana ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa atim majid wa wasi' ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadir rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita Taqriratus Sadidah. Sebelumnya mari sama-sama kita meniatkan dalam hati. Sekali lagi kita membaca Ummul Quran, kita hadiahkan untuk para kiai-kiai kita, guru-guru kita, man alamanal ilm sayu alimanal ilm, orang-orang yang akan memberikan ilmu, yang sudah memberikan ilmu, yang menolong kita dalam mencari ilmu, moga-moga senantiasa apa yang mereka berikan menjadi ilmu manfaat dengan berkah majelis ini. Dan kita hadiah Fatihah kepada para kiai, para ulama, para santri-santri yang saat ini sedang berjuang mengatasi pandemi. Moga-moga diberikan kesembuhan, yang sakit diberikan kesehatan, dan yang sudah meninggal dari para kiai-kiai kita sudah 800 orang lebih, ya, yang sudah meninggal dunia dari para ulama-ulama kita. Kita bertanggung jawab untuk meneruskan dan terus tidak pernah berhenti mencari ilmu. Moga-moga Allah berkenan mentakdirkan ulama-ulama baru sebagai ganti mereka yang bijak, yang bisa menaungi semua umat. Dan para dokter-dokter yang berjuang mendampingi umat dalam mengatasi pandemi ini, moga-moga senantiasa diberikan kesehatan. Dan atas doa kita, kita bermohon kepada Allah, moga-moga kita mendapatkan ilmu manfaat fid dunya wal akhirah. La hadiniya wa lakum fi shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita masuk ke bab awal dari bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وأمتنا بأسرار كتاب الأمير رب اسرع لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق إنك خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. باب الوضوء. Al-wudu'u lughatan, wudu dalam tinjauan bahasa, ismun adalah nama li ghasli ba'dil a'dha'i, bagi basuhan sebagian anggota. Wa huwa ma'khudun minal wadho'ah. Wudu ini diambil, diserap dari kata al-wadho'ah yang berarti al-hasanu wal jamal, kebaikan dan keindahan, gitu ya. Wasyar'an dan menurut syariah adalah ismun nama li ghasli a'dha'il mahsusah, bagi basuhan anggota yang tertentu. Biniyatin makhsusoh, dengan niat yang tertentu pula. Ala wajhil makhsus, juga dengan cara yang tertentu. Sesuatu yang dilakukan dengan cara-cara yang tertentu. Ma farku bainal wadu' wal wudu. Kemudian dalam kajian bahasa itu ada istilah wudu, ada juga istilah wudu. Apa bedanya? Al wudu'u bil fathil wawi. Kalau wudu dengan fathah wawu adalah ismun lima il wudu. Jadi nama air yang digunakan untuk berwudu. Wa ammal wudu'u bidam bidhamil wawi, adapun wudu dengan dhammahnya wawu adalah ismun lil fi'li, jadi nama bagi perilaku atau kegiatan. Kegiatan berwudu itu membasuh muka, membasuh tangan, membasuh rambut, telinga dan kaki, itu disebut wudu. Kemudian fadlul wudu, keutamaan wudu. Warada 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda la yusbiru abdun al wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wama ta'akhir. Tidak menyempurnakan layus bihu abdun, seorang hamba, al-wadu al-wudu'a, dalam wudunya, menyempurnakan wudunya, illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kecuali diampunkan dari segala hal yang dosa-dosa yang telah dia lakukan, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Nah, bagaimana dosa yang akan datang? Ya, berarti dia ditolong untuk menghindari dari dosa, jadi tidak sempat melakukan dosa. Nah, ini menarik ya, dados jadi ada dalam beberapa riwayat dosa-dosanya mata, yang dosa-dosa kecilnya mata itu masuk dalam hadis ini. Pada saat seseorang itu melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh mata itu diampunkan dengan wudhu itu, tapi jangan jadi kebiasaan nanti menjadi talaub. Nah, ini yang menjadi pernah disampaikan oleh Kiai Mustafa Bisri di pesantren Lirboyo, suatu saat beliau ditanya, Kiai, kenapa santri-santri ini seringkali apa tahu hukumnya, tapi mereka malah banyak yang menjalankan maksiat itu. Kayak contohnya itu tadi, workshop dan lain sebagainya. Itu alasannya pada awalnya apa, Mustafa? Karena santri-santri itu sering terlalu overconfidence, percaya diri kalau dia tahu carane tobat itu ya apa, caranya bertobat itu seperti apa. Jadi santri-santri melihat cewek-cewek cantik begitu, enggak apa-apa, nanti udah setelah itu wudhu dosanya hilang gitu. Masuk dalam hadis ini, la yusbihus abdun al wudhu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dan janji Allah itu kan tidak akan pernah diingkari kan begitu ya. Wa qala aidan, dan Nabi juga bersabda, as-salatu khairu maudhu. Salat itu adalah ketetapan yang baik. Wa la yuhafidhu ala wudhu'i illal mu'min. Dan tidak menyempurnakan, tidak menjaga wudhu kecuali orang-orang yang mukmin. Jadi ada ini hadis riwayatnya Imam Ahmad dengan sanad yang baik, jadi bisa sanaduhu jayyidun gitu ya. As-salatu khairu maudhu. Jadi ada juga riwayat hadis yang tidak diawali dengan as-salatu khairu maudhu, tapi langsung la yuhafidhu alal wudhu illa mu'min. Begitu. Tidak akan bisa menyempurnakan wudhu kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kadang-kadang kita ini menyepelekan wudhu terus asal basah tanpa berupaya menyempurnakannya. Mereka yang berupaya berhati-hati itulah disebut seorang mukmin. Wa qala aidan, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, dia memperbaik memperbaiki memperbagus memperindah wudunya, kharajat khotoyahu, maka keburukan-keburukannya itu akan keluar, min jasadi, dari jasadnya, hatta takhruja min athfarihi, sampai keluar dari jari-jarinya, dosa-dosanya keluar dari jari-jari. Masyaallah. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Kita lanjutkan. Masalah tuh, mahwa mujibul lil wudu. Kemudian ada pertanyaan, apa yang menyebabkan wudu itu wajib? Ma huwa al mujib lil wudu, apa yang membuat wudu itu wajib? Sebab al hadatsu, hadaska, am al qiyamu alal alas ila sholat. Pertanyaannya, yang menyebabkan wudhu itu wajib, hukum asalnya kan sunnah. Yang membuat hukumnya wajib itu sebab hadas atau akan menjalankan sholat. Al-muqtamadu anal mujibah wa al-hadas. Yang mewajibkan itu adalah hadas. Wa ammal qiyamu ila sholat, adapun yang mendirikan sholat, fasyartun lil fauriyatil wudhu, maka itu syarat dari harus disegerakannya wudhu. Jadi kalau hadas dia wajib wudhu, tapi kapan dia harus segera wudhu itu dimulai saat dia akan menjalankan sholat. Baik, masuk pada furudul wudhu. Furudul wudhu'i sitatun. Fardunya wudhu itu ada 6. Arba'atun thabatat bil Qur'an. Yang 4 ini ditetapkan dalam Qur'an. Waya ghuslul wajhi, membasuh wajah. Kemudian ghuslul yadain, membasuh tangan. Mashubah gerroksi, membasuh sebagian rambut. Ini fikih Syafi'i ya. Fikih Syafi'i, sebagian kepala itu. Wa ghuslu rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Wa itsnani bis sunnah, yang dua itu ditetapkan dengan sunnah. Wa huma an-niyatu wa tartib, yang dua ini adalah niat dan tartib. Nah, ini nanti di mazhab Hanafiyah beda lagi. Niat ini bukan fardu, tetapi hanya bersifat takmilah sempurnanya wudhu. Kemudian tartib itu juga bagian dari wajibnya wudhu. Dalam Hanafiyah insya Allah begitu. Lah, wajibnya wudhu itu, wajib itu dalam mazhab Hanafi itu sifatnya sunnah, kayak sunnah mu'akkad begitu. Sunnah mu'akkadah, sesuatu yang dianjurkan. Jadi bukan wajib-wajib, kalau tidak dilakukan batal, tidak. Al-aslu fihi qawlu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Disebutkan di sana ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholah, kalau kamu akan menjalankan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan tanganmu, wamsahu biru'usikum. Lah, ini yang menjadi titik apa perbedaan dan masalah antar ulama dari kalimat ini, wamsahu biru'usikum. Kenapa sih ayatnya tidak wamsahu ru'usakum saja begitu? Nah, di sini ada baknya. Nah, dalam mazhab Syafi'i baknya ini liziyadah. Bukan, mazhab Syafi'i ini baknya litab'id, sebagian. Jadi basuhlah sebagian kepalamu, begitu. Kalau yang lain itu baknya bak ziyadah, wamsahu ru'usakum, maka minimal yang dimaksud ru'su itu 2/3. Jadi mazhab Hanafi itu minimal sampai ubun-ubun ini, mazhab Maliki itu sampai di belakang. Gitu. Wa arjulakum, dan kakimu, ilal ka'bah, ini sampai mata kaki. Kama qala sahibus Shofati Subat, sebagaimana disebutkan dalam kitab Shofatul Subat, furuduhu anniyatu waghsil wajhaka wa ghuslukal yadaini ma mirfaqika wa masuba dirasi thumma ghsil wa rijlaika ma ka baini wa tartibu thum. Jadi perlunya wudu itu niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, siku-siku, tetapi siku-siku ini nanti juga berlaku liswar hukmul masur, bahwa batas itu hukumnya seperti yang dibatasi, maka bukan kemudian sampai, tapi sampai dengan, sehingga kemudian harus dilebihkan. Kemudian wamasu ba'dir rosi, dan membasuh sebagian kepala, Syafi'iyah ya. Thumma ghsil rijlaika, membasuh kedua kaki, Makkah Baika sampai ke dua mata kaki, tartibu tsum, kemudian adalah tartib urut-urut harus mulai dari wajah. Ini beda dengan mazhab Hanafi ya, jadi wudu mulai dari kaki boleh itu kalau mazhab Hanafi. Baik, faidatun. Ya ta'allaku bin niyati sab'atu ahkami majmu'ah fi qawli ba'dihim. Jadi berkait erat dengan niat ini ada tujuh pertanyaan yang harus dijawab bagi ta'ti liman faza biha wala wasun. Hakikoh, bagaimana hakikohnya, bagaimana hukumnya, bagaimana mahalnya, bagaimana waktunya, kaifiahnya seperti apa, syaratnya apa, maksudun hasan dan maksudnya seperti apa. Ya, kita turun ke catatan kaki terlebih dahulu. Hakikoh tuha, hakikat dari niat ini adalah kostusyai'i muktarinan bifi'lihi, menyengaja sesuatu dengan bersertaan dengan menjalankan. Jadi bukan niat dalam bahasa Indonesia. Kalau niat dalam bahasa Indonesia itu ya azam, jadi ingin begitu saja, ingin begitu saja. Tetapi kalau niat dalam kajian fikih kita itu harus muktarinan bifi'lihi, menjalankannya bersertaan, meniatkan bersertaan dengan melakukannya. Wa kharaja bihadza ta'riful azam, dan ini dikecualikan, mengecualikan azam. Fawa qasdu syai' ma'adamil iqtiran bifi'lihi, jadi hasrat yang tidak dilakukan itu azam, keinginan yang belum dilakukan itu azam. Yeah. Kemudian hukmuha, hukumnya adalah al-wujub ghaliban. Secara umum hukumnya wajib. Kharaja bihi ghuslul mayyit. Berbeda dengan memandikan mayyit. Faniyatuhu mandubah lil ghasil. Jadi orang yang memandikan mayyit itu kan sebelum dimandikan sunah diwudukan terlebih dahulu, persis seperti caranya mandi besar ya. Mandi besar itu bisa juga dilakukan, melakukan wudu dulu kemudian mandi, atau mandi kemudian wudu, seperti itu. Bahkan sebagian ulama ada yang memberi cara wudunya itu tiga kali, awal, tengah, sampai setelah mandi, begitu. Ala kulli hal, mandi saja tidak ada masalah dalam wudu, dalam mandi besar ya. Mahalluha, tetapi kalau memandikan mayit itu tadi, nah, kita seumpama mewudukan dulu sebelum dimandikan, itu kita sunnah meniatkan. Nawaitul wudu'a ala hadzal mayit, begitu. Saya niat mewudukan mayit ini. Mahalluha, tempatnya adalah al-qalbu, tempatnya adalah hati. Wa talaffudhu biha sunnatun, dan mengucapkannya itu hukumnya sunnah. Jadi tidak harus kemudian diucapkan apa, mencukupkan dengan mengucapkan talaffudz. Nawaitul wudhu'a saja tidak cukup. Nah, hatinya harus connect, nah, begitu. Kita harus tetap ingat bahwa innallaha yanduru ala napa la yanduru ila suwarikum, tetapi walakinallaha yanduru ila qulubikum. Jadi yang dilihat Allah itu hatinya. Jadi proses sholat kita, proses ibadah kita juga menuntut napa hati kita, ruh kita juga menjalani sholat, seperti itu. Itulah kenapa dalam term fikih tasawufi itu Khusyuk itu menjadi bagian terpenting dalam menjalankan sholat. Nah, watalafudhu biha sunnah, mengucapkannya itu hukumnya sunnah. Liya'ina al-lisanu al-qalba fistikhbariha, untuk agar lisan ini menolong hati ini untuk menghadirkan. Jadi ya seperti itu, kita sholat Allahu Akbar itu proses terpentingnya adalah istighdor, berupaya menghadirkan hati kita dalam sholat itu, bukan pada takbirnya saja. Wa zamanuha, adapun waktunya, awalul ibadah, yaitu awal dari ibadah. Tapi nanti kalau kita ngaji ke Asbawan Nadhir itu, ya ada niat yang tidak di awal ibadah, ada yang bahkan dimaafkan dan sebagainya. Tapi dalam term ini awal ibadah. Wa kharaja bihi, kecuali puasa. Nah ini ya, baru saya sampaikan ya, puasa. Puasa itu tabyid, belum puasa sudah niat duluan. Zakat. Zakat itu seumama saya niatkan, ini beras ini saya niatkan untuk zakat saya. Maka kemudian dikirim oleh utusan ke seseorang. Nah itu kan tidak barengan. Orang yang menerima itu tidak barengan. Beda kalau kemudian diniatkan baru saat itu. Dan itu kan boleh. Oke, jadi diniatkan dulu, kemudian itu tak niati, jubuan. Nah itu juga bisa dalam zakat. Kemudian udhiyah juga seperti itu. Menyembelih korban. Dikecualikan. Faniyatulaha laisat muktarinan di awalil ibadah. Niat di dalam empat tiga hal ini tidak bersertaan dengan ibadah. Ya, masih ada lagi sebenarnya seperti tawaf, bahkan tidak niat ya, tawaf tidak niat kalau itu menjadi rangkaian dari haji dan lain sebagainya. Kaifiyatuha takhtalifu bikhtilafil ibadah. Cara-caranya itu berbeda dengan perbedaan-perbedaan ibadah. Caranya berbeda-beda. Kalau sholat itu ya pas Allahu Akbar begitu. Nah, ini juga beda nanti takbir ya. Insya Allah kita bahas setelahnya nanti ya. Ada kalau wudhu juga nawaitul wudhu'a, itu juga nanti jadi pertanyaan, apakah niat wudhu itu saat kita mencuci tangan nawaitul wudhu'a atau pas membasuh muka seperti itu. Syurutuha sitatu syurut, syarat-syaratnya niat itu ada 6. Yang pertama adalah Islamun nawi, Islamnya orang yang berniat. Falatasihu an niyatu minal kafir, tidak sah niatnya orang kafir. Illa fi ghuslil kafirah min haidin, kecuali ini antik nih ya. Jadi kecuali mandinya orang kafir dari haid. Ya, kafiroh tahtal muslim, katanya seorang ahlul kitab yang menikah dengan seorang muslim. Lah ini oleh ulama dipaksakan, dalam tanda kutip dipaksakan, harus sah niatnya, karena kalau tidak sah niatnya, nah ini jadi masalah. Likai tahilla lihali liha al muslim. Jadi kalau mengumpuli istri dalam posisi haid itu kan tidak boleh. Berhubungan badan dengan istri pada saat haid kan tidak boleh. Nah, biar boleh bagaimana? Harus mandi. Lah bagaimana kalau mandi? Syaratnya kan niatnya harus Islam. Nah, khusus yang ini tidak apa-apa wis. Nah, bahasa kasarnya begitu. Khusus yang ini tidak apa-apa wis. wa zaujuha, dan dia istrinya, suaminya atau sayyiduha atau tuannya. Fatasihu minha anniyatu wa ingkarat ghairu muslimah. Ya, ini nanti dalam posisi ini berlaku ridho bisyek, ridho bima yatawaladu minhu. Jadi kalau kita menganggap pernikahan itu antar agama, antara muslim dengan perempuan yang kitabiah itu sah, maka efek sampingnya saat mandi besar dia harus dihukumi sah, begitu. Ridho bisyek, ridho bima yatawaladu minhu. Meridhokan sesuatu maka juga harus ridho, harus memperkenankan efek samping yang keluar dari sesuatu itu, apa kasarnya begitu. Efek yang ditimbulkan harus diterima. Baik. Antik nih ya. Terus meskipun nanti syarat-syarat pernikahannya antara agama ini dalam fikih Syafi'i sangat ketat ya. Jadi sang suami harus yang muslim, harus yang laki-laki. Jadi kalau dibalik itu menjadi mutlak, empat mazhab tidak mengabsahkan. Kemudian untuk profil suami, suaminya harus bisa menjamin anak turunnya fil Islam, anak turunnya dalam posisi berislam. Kemudian juga tidak kemudian secara berlebihan memfasilitasi ibadahnya seorang non-muslim, itu ya agak berat. Kemudian yang kedua, syaratnya niat adalah at-tamyiz, al-aql, punya akal. Wal-mumayyizu wal-ladhi ya'kulu wahdahu, yang disebut orang yang mumayyiz adalah orang yang makan dengan sendirinya. Wa istanji wahdahu, sudah bisa istinja, membersihkan kotoran, pipis ataupun BAB itu sendiri. Fala tasihu minasobi, maka tidak sah niatnya seorang yang masih kecil, ghairu mumayyiz, yang belum tamyiz. Wal majnun, dan orang yang gila, illa fil mas'alataini, kecuali dalam dua masalah ini. Pokoknya dalam fikih kita itu likulli syai'in mustasnayat, begitu. Setiap pada setiap banyak hal ada pengecualian-pengecualian, begitu. Yang pertama, wudhu ussobi litawaf. Jadi kalau kita banyak uang kemudian mengajak anak kita pergi haji dan tawaf, maka niat wudhunya anak kecil ini dianggap sah. Fayanwi anhu waliyuhu, dan walinya meniatkannya. Li'anna tawafa ruknun fir nusuk, dan karena tawaf ini menjadi rukun dalam ibadah. Wala yasihu illa bil wudu, dan tidak sah kecuali berwudu. Gimana ini harus tawaf, sementara tawaf itu dalam mazhab Syafi'i harus dalam posisi suci, itu tidak seperti Hanafiyah. Harus posisi suci. Ya. Wa niyatu min furudil wudu, dan niat itu fardunya wudu, ya sudah, dianggap sah saja. Kemudian yang kedua adalah ghuslu zaujah al-majnunah minal haidi litahilla li zaujiha. Kemudian seumpama ada seorang muslim yang punya empati terhadap seorang muslim yang punya empati terhadap seorang yang seorang yang gila, seorang yang gila, istrinya gila, kemudian dinikahi, dia menikahi seorang yang gila, kemudian istrinya haid, Lah bagaimana kemudian membuat sang istri ini halal kembali untuk dikumpuli, sementara kalau masih haid itu tidak boleh dikumpuli, belum mandi itu tidak boleh dikumpuli. Maka lah harus mandi besar. Lah niat mandi besar gimana? Wong dia gila. Nah, syaratnya niat itu harus berakal. Nah, ini dihukumi sah karena litahilla li zaujiha, agar dia ini halal untuk istrinya. Bayan wi anha zaujuha, maka kemudian dia niat untuk meniatkan sang suami ini, meniatkan napa, meniatkan wudhu untuk istrinya. Yang wudhu, yang mau wudhu, yang niatkan sang suami. Kemudian syarat ketiga adalah al-ilmu bil manwi, jadi mengetahui tentang apa yang harus diniatkan. Dia harus tahu apa yang dia niatkan. Wa huwa ayyakuna indahu ilmun bi kaifiyatil ibadah allati sayu'addiha. Jadi dia harus tahu apa yang akan dia lakukan dari ibadah yang akan dia kerjakan. Harus tahu ini saya harus seperti apa begitulah. Tidak sampai mensunahkan hal yang wajib. Seumpama ditanya hukumnya membasuh wajah apa? Sunnah. Seumpama ini tidak sah wudunya. Kemudian yang ketiga adalah adamul ityan bima yunafiha. Tidak melakukan hal yang menyebabkan niat ini hilang. Seperti ka'anawa al-wudu'a wartadda atna'ahu al-ahrodo'an. Jadi seperti orang yang meniatkan wudhu, nopo dia niat wudhu, terus di tengah-tengahnya dia melakukan nopo, melakukan murtad, irtadda atna'ahu al-ahrodo, ataupun berpaling di tengah-tengah. Okay. Itu batal wudunya. Kemudian atau seumpama adamu ta'liqi qat'iha bisyai, dan juga dia tidak menggantungkan, memutus wudu dengan sesuatu, ka'an nawa, sebagaimana seseorang itu niat fisolah anahu saya ketauha idaja afulan. Nah ini biasanya kalau santri itu, kalau ada kawannya datang pulang dari rumah itu biasanya bawa jajan. Itu kalau orang Jawa Tengah istilahnya IN, santri Jawa Tengah IN, kalau santri Jawa Timur istilahnya jaburan begitu. Nah biasanya bawa itu. Kalau dia kemudian khawatir, wah kok kalau saya menyelesaikan wudhu ini gak kumanan jajane gitu. Man ta'akhkhara fala ta'ummana. Siapa yang datang terakhir tidak akan kebahagiaan. Umpama begitu. Dia kok niatkan nanti kalau si fulan datang, anak-anak ada yang datang dari pondok ini, wudhunya saya putus. Begitu juga sholat seperti itu. Sholatnya saya putus. Itu maka falatas syekhunia, niatnya menjadi tidak sah. Wa sholat, begitu juga sholat, wa illam yaqta'ha, meskipun dia tidak memutus niat itu. Cita-cita toh nanti kalau si A datang, saya mau membatalkan wudhu saya, membatalkan sholat saya, membatalkan wudhu atau membatalkan sholat. Lah datang tapi alah sudah teruskan aja, itu sholatnya wudhunya tetap tidak sah karena sudah dia berniat untuk memutus. Ini mengecualikan puasa ya. Kalau puasa hanya niat nanti puasa saya batalkan. Itu kalau dia tidak mengeksekusi dan tetap berpuasa tetap sah. Ini pengecualian. Baik, kemudian yang keenam tahaqququl muqtadi. Jadi sudah jelas nyata apa yang akan dia lakukan, artinya konsekuensi yang mengharuskan dia wudu itu sudah jelas, yaitu tahaqququl hadatsi minal wudu, nyatanya hadas dari wudu. Fala tasihhu ma taraddud, maka kemudian kalau masih gamang apakah saya ini hadas atau tidak, maka wudunya menjadi tidak sah. Kama idza arada ayatawaddoa, sebagaimana seseorang yang berniat wudu saatkan dalam posisi ragu-ragu fil hadas, falamma tawaddoa, maka pada saat dia berwudu banalahu annahu muhdir, dan nyata ternyata dia memang berhadas, fala yasihu wudu, maka wudunya menjadi tetap tidak sah. Wa sayati tawdihu fi syurutil wudu, akan dijelaskan nanti dalam pembahasan syarat-syaratnya wudu. Maksuduha, yang terakhir dari apa catatan kaki kita, maksud dari wudu niat ini, maksud dari niat apa sih, tujuannya niat ini tamyizul adah, membedakan dari apa yang sudah biasa dilakukan ya. Kahuslil jum'ah, seperti mandi jum'ah sunnah. Huslil tabarrud, mandi karena ingin menjaga kondisi suhu tubuh, menstabilkan suhu tubuh. Ada kebiasaan. Fal mumayyizu bainahuma niyyah, yang membedakan dari apakah ini orientasi ibadah ataupun orientasinya adat kebiasaan adalah ada apa niat yang membedakan. Au tamyizul maratibil adah, ataupun membedakan urut-urutan ibadah, maratibil ibadah. Kaghuslil janabah, seperti mandi janabah wajib, wa ghuslil jum'ah sunnah, dan mandi Jum'ah itu hukumnya sunnah. Mana yang harus kita dulukan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, nah, itu tadi seperti orang yang baru nawaitul wudhu'a, itu pertanyaannya bagaimana dengan mencuci tangannya, apakah termasuk paket niat di saat akan membasuh wajah itu atau tidak, nah, seperti itu. Nah, itu nanti ada perbedaan-perbedaan yang harus dikaji di kitab-kitab yang lebih luas ya. Utamanya di kitab Takwimul Nawawi, Asbaqun Nawawi. Baik. Syarhul Furud. Jadi penjelasan dari keferduan, yang pertama an-niyah fayanwi raf al-hadas, dia harus niat untuk menghilangkan hadas, awil wudu atau niat wudu, au taharah lis shalah, nawaitul wudu'a li raf'il hadas, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, nawaitul wudu'a taharatan lis shalah, boleh. Wa waqtuha, bagaimana kalau saya tidak bisa bahasa Arab? Ya, niat kan niat tempatnya di dalam hati. Kalau di dalam hati itu kan sudah universal, multi bahasa gitu. Maka ya, di dalam hati ini yang tengsun wudu lillahi ta'ala tidak ada masalah, karena di dalam hati. Wa waqtuha, dan waktunya adalah inda ghusli awali juz'in minal wajhi, pada saat membasuh wajah li anal ibrota bil furud, karena yang jadi patokan itu adalah kefarduannya, jadi bukan saat membasuh tangan kesunahan di awal itu. Nah, jadi pada saat membasuh nawaitul wudhu'a begitu. Yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Summiya bidzalika li'anna fihi taqa'u al-muwajjaha. Yang kedua adalah membasuh wajah. Dinamakan dengan wajah karena li'anna bihi taqa'u al-muwajjah, pada saat kita ini berhadap-hadapan, bertatap dengan seseorang, itu yang bertatap pertama adalah muka, makanya disebut tatap muka. Nah, itu persis dengan muwajah, rai-raian, nah, bertatap muka, muwajah, karena yang dipandang terlebih yang pertama kali adalah wajah pada saat bertatap. Wahaduhu tulan ma'baina manabiti sya'ril rasi ila muntahal lihyatain. Jadi awal dari membasuh wajah itu adalah mulai dari manabiti syar, munculnya rambut ini, sampai muntahal lihyatain, di dasar apa pangkal dari jenggot ini ya. Nah, maka membasuhnya sekali lagi liswar hukmun masur, bagi pagar, bagi batas, itu mendapat hukum yang sama dengan yang dibatasi. Jadi pada saat membasuh itu harus dilebihkan. Nah, termasuk jempolnya ini harus beredar bergerak di bawah janggut untuk memastikan batas wajah itu bisa terkena air. Nah, itu isbah. Baik. Sekali kawan. Ini saya sendirian, tapi gak enak kalau maskeran ini. Baik. Ila muntahal lihyatain. Terus wa ardon, dan lebarnya itu tadi, kalau panjangnya dari manabit sampai pangkal jenggot ini, kalau manabit ini ma bainal udhunain, sesuatu yang di antara udhun, di antara telinga. Makanya karena ma bainal udhunain, nanti kita akan melihat di kawan-kawan kita para santri-santri di Lasem itu, atau wanita-wanita Lasem itu biasanya rambut, apa ini bahasa Indonesianya ya Gus Hamid, godek itu yang menjadi batasan di depan telinga itu biasanya yang terjulur. Kalau wanita-wanita zaman dulu itu ngelontong-lontong di sini nih. Kalau jenengan lihat di Instagram bisa lihat ya, di sini ini, itu kalau wanita di sana itu diwajibkan oleh sudah jadi pendahulu, apakah zaman dulu di Lasem itu, di Rembang, Lasem Rembang itu memang caranya begitu nggih. Jadi ini rambut yang lewer itu juga harus dipasuk gitu di depannya telinga, karena ma bainal udhunain. Nah, seperti itu. Nah, secara umum dalam fikih-fikih kita tidak menuntut itu. Jadi wajah ya kulit yang ma bainal udhunain, di antara dua telinga kita harus terbasuh. Baik. Hukmu ghasli syu'uril wajhi, bagaimana hukumnya membasuh bulu-bulu yang ada di wajah? Yajibu ghasluha kulluha, wajib dibasuh semuanya. Zahiruha wa batinuha, yang zahir di luar dan di dalam. Ya, Wa yustasna min dzalika al-lihyah, dikecualikan adalah jenggot, wal aridon, dan napa jambang, godek nggih, jambang nggih, jambang. Lah niki, ini kalau di kawan-kawan santri nggak tahu sekarang ya, dulu itu modelnya begitu. Ceritanya ibu saya itu di sana itu diwajibkan dibasuh jambang. Nah, di sini dikecualikan ya. Aridon idza kana kafifaini, kalau nopo tebal keduanya, fayajibu ghuslu dhahirihima, maka wajib dibasuh yang dhahir saja. Jadi kalau jenggotnya tebal kayak orang-orang Arab begitu, kalau anu kayak Pak Dokter Budi yang kalau pas ditebalkan begitu itu tidak dicukur, nah itu dia hanya wajib membasuh bagian luarnya saja. Duna bauti nikmat, tanpa harus memastikan kulitnya itu terkena air, tidak ada, tidak harus. Wayusannu tahliluha, dan disunahkan untuk tahlil, nyelan-nyelani ya. Di selan-selani begini. Min asfalil, dari bawah ya. Dari bawah ke atas. Ila biyadil yumna, dengan tangan kanan. Salah satu faedahnya orang berjenggot itu dia bisa mendapatkan kesunahan tahlil itu. Nyelan-nyelani. Apa bahasa Indonesia nyelan-nyelani ya Gus Hamid ya? Ya jalan-jalan itu pokoknya. Ya gini nih, dari bawah ke atas itu sunnah kita lakukan. Babitul lihyai, lihyah al-kafifah wal-khafifah. Batasan-batasan dari jenggot yang lebat dan tipis. Al-kafifatu hiyallati la turo basaratuha min majlisil takhatub. Jadi pada saat berkomunikasi ini kulitnya tidak kelihatan. Nah, kalau model jenggot saya seperti ini kan enggak, kan kelihatan kulitnya, maka ini disebut khafifah. Bukan khafifah indah parawansa tadi. Ma yusawi mitron wa nisfan takriban. Batasannya itu ya dikuau kira-kira jarak satu meter setengah ya, jarak satu meter setengah itu kulitnya kelihatan begitu ya, pas berhadapan-hadapan begitu, tidak harus diincang sampai dekat, pas berhadapan-hadapan satu meter setengah kita kira-kira dalam berdialog itu nampak kulitnya, maka tipis. Tak nampak kulitnya, ya berarti tebal. Wal khafifa aksudalik, dan yang tipis itu sebaliknya. Dhabitu dhahir minal lihya ma yalil wajah wa ma siwahu al batin. Jadi nama batasan bagi bagian luar jenggot adalah bagian yang tampak di permukaan wajah, sedangkan yang tidak nampak itu disebut batin. Asal itu yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan ini sampai siku-siku, sekali lagi sampai dengan siku-siku. Siku-sikunya juga harus dibasuh, berarti harus dilebihkan. Apa itu al mirfaqain? Huma al-adhmani al-barizani baina sa'idi wal-adudi. Jadi tulang, dua tulang yang nampak di antara lengan bawah dan lengan atas. Wa fi kulli yadin mirfaqan, dan setiap tangan itu mestinya ada siku-sikunya. Wa yajibu ghusluku juz'in minal adudi liyata akad, dan wajib sebagian lengan atas itu terbasuh. untuk mengukuhkan min ghaslil yadi kulliha, untuk memastikan bahwa tangan yang batasan itu terkena. Jadi tidak boleh dibataskan sekian, harus dilebihkan untuk ta'akud, untuk menguatkan. Ini karena ada qa'idah malayatimul wajib illa bihi fawa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna tanpa sesuatu itu, maka sesuatu yang menyempurnakan itu menjadi wajib. Jadi segala yang bisa menyempurnakan suatu perkara, maka yang perkara wajib, maka dia juga wajib. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita tidak lebihkan, maka tidak akan bisa memastikan yang wajib itu terbasuh, maka yang dilebihkan itu juga menjadi hukumnya wajib. Yang keempat adalah masubah di min basaratir ra'si au sya'ra, membasuh sebagian rambut, sebagian dari kulit rambut dan rambutnya. Fayakfi walau ba'da sya'ra. Jadi kalau orang Syafi'iyah, rambut ini dibasuh dengan satu jari itu, ba'da sya'ra, satu rambut saja itu sebagian, maka itu sah, tapi kenemenan gitu ya. Wasatu sya'ri alladhi yasihul mashu alaihi ala yakhruja bil maddi an hadir ra'si min jihati nuzulihi. Jadi yang dimaksud rambut di sini adalah rambut yang kira-kira masih di batasan kepala. Jadi seumpama rambutnya panjang, terus rambut panjang itu dimasukkan atau diguyur yang rambutnya yang panjang melebihi wajah itu, ya tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kelima, ghuslur rijlain, membasuh kedua tangan, ma'al ka'bah ini, bersetaan dengan mata kaki. Kemudian, al-ka'bani huma al-azmani al-barizani, yang dimaksud mata kaki adalah tulang yang nampak bainal qadam, di antara telapak kaki dan betis. Wa fi kulli rajulin ka'ban, dan setiap orang itu punya mata kaki. Wa yajibu ghusli juz'in minasak. Jadi yang betisnya itu juga harus dibasuh. Untuk apa? Untuk memastikan itu tadi, karena kok beda malayati mul wajib ila bi fa wajib. Kemudian yang keenam adalah terakhir, tahtib li anna rasulah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tawaddu murattiban. Ya, tidak mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wudunya berurutan. Qala Syafi'i, qala al-Imam Asy-Syafi'i, inna Allah dzakara al-mansukh bainal mansulain wa dzakara linuqtati tartib. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa Allah menyebutkan anggota yang diusap di antara dua anggota itu, fungsinya adalah tartib. Ya, faghsilu wujuhakum. Tetapi di mazhab yang lain, karena kalimatnya tidak menggunakan fa tetapi menggunakan wa, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Loh, wahu itu dalam kaidah bahasa Arab fungsinya limutlaqil jam'i, mutlaknya berkumpul. Jadi seumama saya mengatakan ja'a Zaidun wa Umar, Zaid dan Umar datang, itu bisa memungkinkan Umar duluan yang datang, Zaid duluan yang datang. Karena kalimatnya ja'a Zaidun wa Umar. Nah, beda kalau saya mengatakan ja'a Zaidun fa Umar, maka pasti yang datang duluan adalah Zaid. Hanya kemudian penyebutan awal umumnya itu yang lebih dahulu, seperti itu, oke? Baik. Masalah tu tartib. Masalah. At-tartibu wajibun fi kulli wudu. Tertib itu hukumnya wajib dalam segala wudu, ya. Illa fi mas'alatin wahidah. Kecuali dalam satu masalah. Ma ya? Apa itu? Idzan ghamasa fil ma'i walau lahdoh. Pada saat seseorang itu seluluk, apa bahasa Indonesia seluluk, menyelam, saat seseorang itu menyelam ke dalam air, walau lahdotan, meskipun sebentar, wanawal wudhu, dan dia niat wudhu, wahwa munghamis, pada saat dia menyelam, itu dia niat wudhu, sakoto wujubu tatib, kewajiban tertib itu menjadi gugur. Jadi otomatis wudhunya disah, dianggap sah. Wahwal mu'tamad indan Nawawi, dan itu menurut Nawawi hukumnya mu'tamad, kuat. Li'ana tertiba yaksulu fi la'abot latifah tudroku bil hissi, la tudroku bil hissi. Karena pada proses orang itu slow itu, apa menyelam itu ada proses di mana kepalanya kena apa air, tangannya kena air, kakinya kena air. Ada proses tertib yang tidak bisa dilihat oleh mata, gitu alasannya Imam Nawawi. Nah, meskipun hanya sebentar seluluk terus keluar wasah wudunya itu. Wa indan Rafi, tetapi Imam Rafi mengatakan la budda minal makti zamanan yumkinu fihi takdiru tartib. Jadi harus menyelam agak lama sedikit, berdiam untuk memastikan tertibnya wudhu bisa dikira-kirakan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan Gus Hamid, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sis Hampton. Kita seru ya, kita membahas tentang wudhu, karena wudhu ini adalah bagian yang penting ya untuk sholat. Syarat kita untuk salah satu syarat sholat kita itu wudhu, karena tadi ada kaidah dalam fikih mala yatimul wajib illa bi fa wajib, maka wudhu ini menjadi bagian yang penting juga ya dalam sholat kita. Teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tentang bab wudhu ini, teman-teman boleh raise hand ya. Boleh raise hand, silahkan jika ingin bertanya tentang bab wudhu ini, teman-teman boleh raise hand. Silahkan. Sambil menunggu teman-teman, Gus, mungkin bisa dijelaskan terkait kemarin kan dibahas ya tentang Kanci juga membahas tentang talfek, sampai sebatas mana kita talfek. Apakah masalah wudhu ini ketika kita syarat rukun mengikuti Imam Sumama Syafi'i, terus kemudian batalnya juga ikut Imam Syafi'i, atau bagaimana? Karena kan tata cara wudhu menurut empat madzhab kan beda-beda, termasuk tadi dibahas tentang membasuh kepala itu, Gus. Monggo, Gus. Baik. Mungkin okay, kalau salah mohon dikoreksi ya Wan ya. Ini kalau caranya apa ya? Secara umum talfik itu harus satu qadhiyah. Satu qadhiyah itu artinya berarti dia wudu. Kalau biasanya di orang tua saya itu kalau orang mau pergi haji datang ke apa itu biasanya diajarkan praktek wudu mulai awal sampai akhir, jadi agar tidak memilih batalnya wudhu itu pada saat bersentuhan dengan lawan jenis itu dia ikut itu saja, ikut batalnya saja itu. Kemarin kita bahas dengan Wanci kemarin untuk menghindari tasahul, menghindari gegampang, ya, menghindari meremehkan, bermain-main, Jadi tidak boleh mengenak-enakkan. Jadi dalam fikih kita talfik yang diperkenankan apa pindah mazhab, intikal mazhab itu yang diperkenankan adalah satu qadiyah, satu paket. Jadi mulai cara wudhunya agar batalnya nanti tidak tidak saat bersentuhan tawaf, saat bersentuhan itu menjadi tidak batal ngotot. Nah, hanya kalau caranya yang lain itu seperti yang diajarkan guru saya Habib Husain bin Albi Aqil, itu beliau menggunakan kaidah napa niku Allah al amru idza dhaqa ittasab gitu ya, mohon ya. Al amru idza dhaqa ittasab. Jadi talfik itu tidak diperkenankan kecuali dalam posisi terjepit. Artinya posisi seperti tawaf itu tidak mungkin kita lakukan. Bagi bagi orang yang bermadzhab Syafi'iyah, itu tawaf itu tidak bisa dilakukan kalau kemudian kita kekeh bahwa batalnya wudhu itu hanya boleh dilakukan apa batal persentuhan antara laki perempuan itu membatalkan wudhu seperti itu. Persentuhan laki perempuan itu membatalkan wudhu. Nah, kalau mazhab Syafi'i jelas kita tidak akan pernah bisa tawaf itu. Nah, utamanya yang laki-laki, kalau perempuan mungkin masih memungkinkan itu. Tapi kalau laki-laki itu sangat susah itu. Atau menggunakan mazhabnya Syafi'i yang disentuh itu tidak batal, yang batal yang menyentuh. Itu kan ada pendapat juga seperti itu. Tapi itu juga prakteknya menjadi susah pada saat wudhu. Makanya dalam hal tawaf itu, karena itu doko, dan dalam mukaddimah nopo kitab apa itu Buhyatul Mustarsyidin itu dinyatakan sebaiknya meminimalisir intikol, itu dia mengatakan posisi tafek seperti itu boleh. Jadi khusus pada saat crowded, saat kita sulit menghindar, maka kita boleh mengambil yang tidak batal pada saat bersentuhan tidak batal. Saya ikut mazhab Hanafi khusus pada saat crowded tawaf. Kecuali sekarang yang haji orang terbatas, bahkan tidak boleh bersentuhan. Ini enak ini Syafi'iyah ini. Barokah ini corona untuk Syafi'iyah. Sayangnya tidak bisa berangkat. Ini kuingatan ya Gus, jadi secara umum talfek itu harus satu qadiyah. Tetapi yang indah dalam mazhab Syafi'i itu biasanya hal-hal yang diwajibkan dalam mazhab lain dan perspektif Syafi'iyah itu tidak wajib, itu kemudian jadi disunahkan. Hal-hal yang diharamkan mazhab lain menurut Syafi'iyah tidak haram, itu kemudian dimakruhkan karena Syafi'iyah punya kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan itu hukumnya sunnah. Mungkin ngoten atau Wanci mau menambahkan, monggo Wan. Sepakat Gus, sepakat. Terima kasih Gus. Ini ada pertanyaan, beliau malu kalau langsung bertanya melalui saya, Gus. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah orang yang masih punya wudu lalu karena sudah berjam-jam padahal belum tentu batal wudu lagi, Gus? Apakah ada persoalan di sana? Niatnya apakah tetap lirafil hadas atau tajdidul wudu? Itu yang pertanyaan pertama, Gus. Pertanyaan yang kedua, bila kita sedang di hutan atau di perjalanan atau di suatu daerah asing, gersang atau gunung lah ya, kemungkinan jauh dari sumber air atau sungai. ada punya air, tapi hanya satu botol untuk diminum. Sebaiknya tetap wudu atau lebih baik tayamum, Gus? Dua pertanyaan itu, Gus. Matur suwun. Baik, yang pertama berlaku kaidah nama al aslu bakau makan kalau makana atau al yakin la yuzalu bisyak. Yang diyakini apa? Dia sudah wudhu. Ya sudah, berarti kalau yang diragukan itu apakah batal atau tidak, ya jelas tidak. Gitu. Artinya seumpama dia tidak wudhu, ya tidak ada masalah berjam-jam. Meskipun seharian, bahkan Imam Syabdul Qadir Al-Jilani itu sholat subuh dengan wudhu, sholat sholat isya itu, sholat subuh dengan wudhunya sholat isya itu dalam manakibnya Syabdul Qadir Al-Jilani gitu. Jadi mboten-mboten fokus tanpa harus wudhu, yang pertanya tanpa harus wudhu tidak ada masalah. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau seumpama tidak ada air lagi, tidak ada air lagi, ini dalam kitabnya, kitab yang paling kecil, ya, kitab Safinatun Najah, ini yang biasanya anak kecil saya itu suka baca itu, asbabut tayamum itu, salah satu asbabut tayamum itu adalah al-ihtiyaju ilaihi li'atasi hayawanin muhtaram. Ada hewan yang dihormati yang haus, maka dia boleh tayamum. Lah, kita ini termasuk hayawanun nadir. Jadi manusia itu termasuk hewan yang bisa berpikir, artinya dia kalau kehausan maka boleh tayamum, ya. Dengan catatan dia tidak bisa memastikan ketiadaan air di sana. Jadi kalau semua di hutan banyak sumber memungkinkan dia wudhu dengan sumber, ya wajib nyari dulu kan. Kecuali nanti yang tidak muhtarom, seperti kalau di Safinatun Najah ini tarikus sholat, orang yang tidak pernah sholat, itu semua kehausan. Secara fikih, bukan secara kemanusiaan. Secara fikih, ada orang yang tarikus sholat, kemudian kita airnya kita tetap kita gunakan wudhu, sementara orang yang tidak pernah sholat ini kehausan, itu kita boleh mendahulukan wudhu kita itu untuk tarikus sholat. Tetapi kalau kemudian kita bisa memastikan atau memperkirakan orang ini yang tarikus sholah ini kemudian yuhtada dapat hidayah karena kita ternyata memilih tayamum dengan memberikan air minum itu, maka memberikan air minum itu menjadi lebih baik. Nyata. Karena tuan, jadi kalau kita niatkan dakwah menjadi tidak masalah. Secara fikih, kalau kita hitam putih, maka tarikus sholah kalau kehausan ya sudah, tidak usah gitu, untuk wudhu aja begitu. Kemudian azani al-muhson, orang berzina yang sudah pernah beristri ya. Kemudian murtad, kafir harbi, kemudian hewan buas ini tidak menyebabkan kemudian kita boleh tayamum, kita boleh mendahulukan wudhu kita dibanding yang khairu muhtarom ini. Dan terus kita lihat kondisinya dulu, kalau kita memastikan kalau bahasanya hutan dan di situ memungkinkan ada air, maka kita sebaiknya berwudhu biasa. Tetapi kalau memang di padang yang air itu hanya yang kita bawa, kita mendahulukan untuk minum, itu kita boleh tayamum. Ngoten, Gus. Ngapunten. Matur suwun, Gus, jawabannya. Teman-teman, apakah teman-teman ada pertanyaan yang terkait tentang wudhu? Silahkan, boleh raise hand. Monggo, Gus, islah. Tadi nopo Ada yang bertanya bahwa tayamum ada minimal satu botol. Niku lebih baik tayamum atau ngunjuk nggih minum-minum. Nah, katakanlah ini berbicara tentang botol, ini ada kisah biasanya di pesantren-pesantren besar itu ada yang antriannya tidak memungkinkan nggih, katakanlah antriannya panjang. Nah, beberapa asatidz ini biasanya menyarankan untuk ngambil air satu botol aqua 600 ml saja, itu kadang lebih-lebih untuk wudhu. Barangkali Gus Samton bisa memaparkan nggih kepada teman-teman dan kami dan semuanya, mungkin yang awam mungkin wudhu dengan air tidak sampai kenapa satu botol aqua 600 ml aja itu sudah bisa gitu. Biasanya itu ditemui di beberapa lokasi-lokasi seperti pengungsian atau ada air tapi memang karena antrian dan karena darurat itu biasanya seperti itu. Monggo Gus, ngapunten. Baik, kalau gimana caranya menjelaskan di sini ya, tidak bisa dipraktekkan. Menawi gambaran apa ya, ringkas napa primon ya, gambar. Oke. Terus begini, mungkin kawan-kawan yang kebetulan masih join dan mendengarkan ini berseluncur ke YouTube. Di situ, di YouTube itu ada cari aja ketik aja wudhunya Habib Cak Habib Us, Habib Umar bin Hafid. Atau kemarin siapa Wan namanya Wan yang dari Mauritania itu Bin Bayah. bin Bayah Syekh Bayah Syekh bin Bayah wudu ala Syekh bin Bayah dan wudu ala Habib Umar bin Hafid itu Bukan bukan Bayah, Gus. Syekh Katri, Katri. Syekh Katri. Syekh Katri ya, Syekh Katri. Syekh Katri atau ketik Habib Umar bin Hafid yang populer, wudu ala Habib Umar bin Hafid atau Syekh Katri, itu hanya satu cibuk dan cukup. Ngeten. Nah, itu langsung langsung praktek bisa dilihat itu ya. Kalau begini susah. Kemudian wudu ada juga wudu-wudu darurat ya. Wudu-wudu darurat itu kalau kita mau membuka dalam madhab lain, yang lain itu ada madhabnya. Kalau dalam posisi terjepit, katakanlah itu tadi yang menyebabkan kita boleh intikol itu ada wudhu ala Imam Abu Yusuf Al-Hanafi. Imam Yusuf Al-Hanafi itu memperbolehkan wudhu itu tidak harus ghuslu, tapi cukup dengan mashu. Antik ini. Cukup ghuslu, cukup mashu, tidak ghuslu. Jadi ini saya praktekkan. Jadi beberapa kiai ulama di Jawa Timur yang menyatakan tidak sah tayamum di atas pesawat, itu mereka mengajarkan wudhu ala Imam Abu Yusuf, yaitu cukup mashu, jadi membasahi wajah. Jadi bedanya apa mashu dan ghuslu? Kalau ghuslu itu airnya harus mengalir, tetapi kalau mashu itu airnya cukup membasahi bagian yang harus dibasuh. Nah, itu juga menjadi alternatif. Jadi seumpama memungkinkan kita berbagi air, artinya air untuk minum dan air untuk wudhu kita berbagi. Lah wudhunya ala Abu Yusuf, kita niatkan mengikuti Imam Abu Yusuf, itu bisa. Tanpa harus menetes airnya. Jadi wudhunya di atas pesawat tidak usah ke kamar mandi, cukup di tempat duduk itu bisa. Itu kan. Karena cukup menggunakan mashu ya, Tetapi kalau di pondok airnya banyak, ya saya pikir sangat mudah untuk mengalirkan air ya, menggunakan washlu, kemudian wudhunya itu seumpama tidak cukup bisa kita gunakan secara darurat yang wajib, yaitu cukup sekali. Dan mungkin itu Mas Egus Islah yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau di pondok niku lebih ke air, air memang melimpah ruah gitu. Tapi biasanya perkara seperti ini, asatid ini apa namanya mengarahkan santri itu biasanya kalau dalam kondisi antrian gitu kan, Gus. Berarti apa? Maksudnya kalau kondisi antrian itu termasuk termasuk termasuk bisa dikatakan terjepit butuh kita termasuknya. Wadi mungkin mau menambahkan, silakan Wan. Terus santri dengan 7.000 apa pesantren dengan 7.000 15.000 santri itu kan air melimpah ruah, akan tetapi karena antrian dan waktu yang terbatas itu terkadang terus ada yang memang inisiatif untuk mempersiapkan air-air dalam botol-botol satu mut lah ibaratnya gitu. Ya, itu kalau lihat wudhunya Syekh Katri dan Syekh apa Habib Husain, Habib Umar itu kita bisa lihat itu. Geng. Jadi artinya kan ke dalam koridor yang gak gampang tasahul nih, wow, gitu sih. Masih Syafi'iyah di madhabnya Habib Umar kan Syafi'iyah orang Jawa. Engkang kalau niko, engkang. Syekh Katri itu tadi kan Maliki ya Wan ya. Kalau ini kan Habib Umar Syafi'iyah. Enggak, jadi kalau dalam posisi terjepit di mana ada kedaruratan di sana, kita sulit wudhu katakanlah di atas pesawat itu, kita bisa mengikuti madhabnya Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf begitu. Nah, Suwun Gus, pertanyaannya masih ada Gus? Sampun, sampun cekap Gus Hamid. Nggih. Gus, niki ada yang japri Gus, pertanyaan. Yang pertama tentang nah, ini Gus. Kalau ada orang mewudukan jenazah, kemudian apakah jika kulit jenazah tersenggol oleh orang yang bukan mahramnya, apakah harus diwudukan lagi? Karena ada jenazah saat di liang lahat, waktu dibuka pocongnya itu Gus, biasanya dan pipinya ditempelkan, biasanya dilakukan oleh orang umum. Terkadang seumpama jenazah perempuan, itu kan banyak anggota keluarga yang tidak berani atau tidak mampu untuk apa ya menampani ya jenazah itu, kemudian minta tolong orang yang berani atau biasa membuka pocong dan menempelkan pipi ke tanahnya itu Gus. Dan kadang itu hampir pasti tersenggol sama non non mahram Gus. Ngaten Gus. Baik. Sebelum saya jawab, saat memandikan jenazahnya apa Mas Duki Mahfud itu, saya dapat pelajaran diajari terlebih dahulu oleh Habib Muhammadul Baqir Maula Tawila, muridnya Syekh Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengajarkan ke saya, jadi sebenarnya membuka, menempelkan pipi ke tanah itu ada juga trik lain. Jadi pada saat kita mengkafani, kita mengambil tanah, tanah itu ditaruh di kapas begitu, kemudian kapasnya ditempelkan ke pipi kanannya itu. Kemudian pada saat memasukkan jenazah itu sudah tidak harus lagi pocongnya itu dilepas sampai menempel itu. Tidak harus, ngaten nggih. Itu jadi pada prakteknya setelah saya diajari oleh Habib Muhammadul Baqir itu pada saat saya me, menguburkan jenazah apa itu ya hanya saya lepas tali pocongnya saja, tidak kemudian kafannya saya buka di bagian wajahnya, tidak. Jadi cukup terkena apa tanah, saya beri tanah. Jadi kalau orang ulama-ulama dahulu itu biasanya mengambil tanah-tanah yang penuh berkah ya. Jadi di Yaman itu ada namanya Turabu Syifa, yang tanah itu diasmahi oleh salah seorang aulia ya, lupa saya asma namanya, yang itu kemudian biasanya dipakai obat ya. Banyak yang ngambil di sana, dan kebetulan saya punya tanah itu, terus saya kasih tanah itu di kapas, terus saya tempelkan di pipinya Abah sebelah kanan, kemudian ya berarti kan sudah dapat kesunahan menempelkan debu di pipi mayit itu. Dan ya, ini ilustrasi, belum jawaban. Nah, jawabannya mayit itu wudhunya mayit atau mandinya mayit itu tidak bisa batal kecuali mayit itu hidup lagi. Nah, mayitnya hidup lagi, kemudian mati lagi lah, itu harus dimandikan lagi. Tetapi kalau sampai dikubur masih mati, itu bersentuhan itu tidak akan pernah membatalkan wudunya sang mayit. Ngoten, Gus. Hanya memang anjurannya tajhizul mayit itu sebisa mungkin yang memasukkan ke kubur itu harusnya keluarga. Kira-kira ngoten, Gus. Matur suwun, Gus Anton. Ini teman-teman pertanyaannya dijabri ke saya sehingga saya yang menyampaikan. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan terkait tentang wudhu? Kalau masih, silakan boleh raise hand. Kalau sudah tidak ada, maka akan kita tutup. Wanji, mungkin ada tambahan, Wan? Enggak, Gus. Sepakat, Gus. Wanji kayak anggota dewan ya. Sepakat terus. Ini belajar nih jadi ahli parlemen ini. Gus, ada lagi, Gus. Mengapa suami menyentuh istri kok membatalkan wudhu, Gus? Karena dalam perspektif Syafi'i ya, istri itu bukan mahram. Itu orang yang diharamkan kita nikahi. Itu bukan istri. Nggih, kalau orang Indonesia mengistilahkan muhrim. Tapi kalau dalam bahasa Arab, muhrim itu artinya orang yang berihram. Orang yang sedang berhaji itu muhrim. Tapi orang yang haram dinikahi itu istilahnya mahram. Jadi alasannya itu bahwa istri itu tetap orang lain, bukan bagian dari diri kita yang masih memungkinkan bercerai. Kalau bercerai kan tetap orang lain. Jadi kenapa istri kok tetap batal? Ya karena dia halal kita nikahi. Kalau dia haram kita nikahi, maka menjadi tidak batal begitu. Itu untuk membedakan mana yang haram kita nikahi dan mana yang halal kita nikahi. Itu seperti itu, ngoten Gus, ngapunten. Oke, terima kasih, Gus. Karena ada kasus itu biasanya ada yang bersalaman gitu ya. Nah, tapi kalau dengan mertua malah nggak batal ya, Gus. Bapak dan ibu mertua itu nggak batal ya, Gus. Ini ada yang bertanya, Gus. Dengan istri batal kok dengan mertua nggak batal, Gus? Ya, karena begitu sang suami mengatakan qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya, saat itu pula orang mertua itu haram kita nikahi. Seumpama ada seseorang, katakanlah Gus Hamid seumpama masih perjaka, bukan sekarang, pada saat masih perjaka, Gus Hamid itu mau menikahi seorang perempuan. Nah, pada saat mau akad ternyata begitu selesai akad ternyata melihat sang ibu ini lebih cantik dari istrinya itu. Meskipun belum dikumpuli, itu tidak boleh. Boleh tidak saya nikah sama ibumu saja, kan ibumu janda itu. Nah, itu tidak boleh karena sudah qabil tu nikah. Nah, ini berbalik dengan antik ya, berbalik dengan seumpama menikahi sang ibu seorang janda, ternyata kok lihat anaknya juga belum nikah, terus bilang sama ibunya, gimana kalau saya pindah saja menikahnya sama anakmu sekarang? Kalau belum berkumpul bersetubuh itu boleh malahan. Nah, berbalik. Jadi kalau mertua itu cukup dengan qabil tu, tetapi hubungan antara ayah tiri dan anak tiri itu baru menjadi mahram kalau sudah bersetubuh antara ayah tiri dengan sang ibu. Ngeten, Gus. Ngapunten. Ada kaidah juga ya, Gus, yang orang tua itu ada tiga, orang yang melahirkanmu, orang yang mengajari kamu, dan yang melahirkan istri atau suamimu ya, Gus ya. Leres, guys. Oke. Ini ada lanjutannya, Gus. Tak umpama sudah bercerai, Gus. Apakah hukum tadi tetap berlaku, Gus? Mertua itu orang tua alal abad ya, orang tua selama-lamanya. Jadi tidak boleh kemudian, ya kan sama saja itu tadi, sudah menikahi sang anak, terus wah sudah saya cerai aja, saya tak pindah sama ibunya, ternyata ibunya lebih cantik sama mama, lebih baik, lebih menggairahkan sama mama, tetap tidak bisa. Nah, terus mertua itu adalah orang tua yang selama-lamanya. Itulah isyarat yang diisyaratkan pula yang saya pahami dalam ayat Al-Quran, au tasrih bi ihsan, atau bercerai secara elegan. Nah, artinya saat bercerai elegan, hak-hak anak itu tetap dipenuhkan, hak-hak mertua itu tetap dipenuhkan, seperti itu. Oke, Gus, terima kasih, sudah jelas. Nah, ini ada yang naik lagi, silahkan yang mau bertanya. Mas Yandi ya. Silakan Mas Yandi, apakah mau bertanya? Mas Yandi? Oh, enggak berarti. Mungkin kepencet tadi ya. Ustaz Farhan, mau menambahkan? Cukup, Gus. Nyimak. Nyimak dulu. Oke, oh, oke. Okay. Wanji mungkin perspektif pilihan itu tadi Wan bisa menjelaskan wamsahu biru'usikum itu menurut perspektif empat madhab bagaimana Wan? Sama. Ya kalau ikutnya mazhab Syafi'i itu tertib itu wamsahu biru'usikum arjulukum sampai habis ayat Quran itu kan wamsahu biwujuhikum wa aydiakum ilal marafiq faghsilu wujuhakum wa aydiakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau ikut dalam apa ya, dalam mazhabnya Syafi'i itu tertib itu. Tapi kalau ikut dalam mazhab yang lain itu, contohnya Hanafi itu tidak semestinya merujuk pada tertib. Antara argumennya adalah pada ayat wamsahu biruusikum wa arjulikum itu nak dibacakan wa arjulikum ataupun wa arjulakum. Itu yang jadi khilaf antara Syafi'i dan Hanafi dalam menentukan waw itu sebagai sebagai tertib atau enggak gitu. Itulah lebih kurang itu. Allahu a'lam. Gus. Nggih. Okay. Karena tadi itu bahas ayat itu gitu. Itu kan waghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Nah, karena itu ilal marafiq, apa juga kemudian pengambilan apa istinbatnya itu membasuhnya itu dari ujung jari ke arah siku atau dari siku ke ujung jari? Ada sampai ke sana enggak ijtihadnya ya? Atau cukup boleh ya yang penting dibasahi dari apa lengan itu antara dari batas dari jari-jari sampai ke siku gitu, atau karena di Al-Qur'an itu ilal marofik berarti basuhnya itu dari ujung jalan ke siku kita gitu. Ini kumake insya Allah ada bahasan kepada tataran kaifiatul wudu kalau nggak salah ya. Jadi dilihat dari sumber airnya kalau nggak salah. Insya Allah nanti ada pembahasan yang akan datang kalau nggak salah. Ya. Seingat saya seperti itu. Jadi dilihat dari sumber airnya. Kalau dikulturkan dari keran katakanlah, maka sunnahnya itu kita mulai dari ujung jari ke marofik. Tetapi kalau kita mengambil air itu bisa langsung dari siku-siku ke bawah seperti itu. Terus kalau mengikuti kaidah nahwunya, kaidah ayatnya memang dari ujung jari sampai ke siku-siku, tetapi itu bukan kemutlakan ya. Jadi ada yang melihat dari sumber airnya seperti apa. Kalau sumber airnya itu keran, itu bisa langsung dari ujung jari seperti itu. Setahu saya ngoten, wallahualam. Nggih, matur suwun. Oke, Gus, ada yang tanya, Gus, ini Jabril. Apakah benar orang yang meninggalkan sholat id itu sama dengan dosa besar, sama dengan dosa besar seperti orang yang sinamuson, gitu, Gus? Sholat id. Nggih, sholat id. Enggak lah, sholat id itu sunnah kok. Karena sunnah ya tidak wajib. Tidak wajib. Pribon Mas Islah. Buatan. Sholat fardu. Katanya ini japrinya. Oh, sholat fardu. Oke. Itu kitab. Ini wow. Tak saya ambilkan kitab sebentar. Baik, dalam penjelasan kitab Zawajir ya, Zawajir an Iqtirafil Kabair karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami itu ada perdebatan antar ulama apakah tarikus sholah itu kufur ataukah tarikus sholah itu berdosa besar. Sebagian ulama mengatakan ya, ikhtalafal ulama minas sahabah wa man ba'dahum fi kufrit kisolah. Jadi ada sebagian yang mengatakan tarikus sholah itu kufur. Ya. Sementara Imam Syafi'i itu tidak menilainya sebagai kufur. Wa amma Syafi'i wal akharun fa innahum wa in qalu bi adami kufrihi. Jadi seorang yang meninggalkan sholah, meskipun mereka tidak mengatakan hukumnya kufur, itu di dalam yastahil at-tarka, jadi dia tidak dianggap kufur selama dia tidak berprinsip sholat itu hukumnya halal ditinggalkan. Begitu. Kalau dia mengatakan sholat itu tidak wajib, maka kufur. Tapi kalau dia masih meyakini sholat itu wajib, maka dia tidak kufur. Seumpama mati, dia masih boleh disolatkan. Nah, status sebagian ulama membahas apakah itu termasuk kufur atau sebatas dzambun kabir begitu saja, ngoten. Nggih, Gus. Matur suwun infonya. Berarti perbedaan pendapat ya, Gus. Iya. Jadi ada ada perbedaan pendapat tentang apakah tarikus sholat itu orang yang meninggalkan sholat itu kufur atau tidak. Tetapi secara umum yang harus kita pahami bersama adalah hadis Nabi yang menyatakan awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, yang pertama kali akan dihisab diperhitungkan amalnya, ditanyakan amalnya pada saat awal adalah itu sholat. Dan banyak hadis ini dalam kitab ini, jangankan sholat semuanya, itu sampai sekedar sholat asar saja, man tarokas sholat al-asri muta'amidan hatta tafutahu faqad habita amaluh. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja sampai waktunya habis, itu amal-amalnya habis semua, itu hilang semua pahala sholatnya. Dan di sini tidak memandang dari sisi tarikus sholatnya, tetapi takhirus sholat, mengakhirkan sholat tanpa min ghairi udhrin, itu termasuk kabair, termasuk dosa besar dalam kitab sahabat jenis. Wallah alam besar. Gus, makasih Gus. Ini ada satu lagi tentang bunuh diri, Gus. Apakah orang yang bunuh diri itu termasuk kufur, Gus? Katanya mumpung ada Gus Samtol. Wanji mungkin menolong saya untuk menjawab, Wan. Ya, kufur itu kan ada dua maksud ya. Yang pertamanya kufur nikmat, yang keduanya kufur al-khuruj min al-anil millah. Jadi, ada satu hadis pada zaman Nabi itu ada seorang lelaki yang perang. Dalam perang itu dia luka parah gitu. Jadi bila luka parah dan orang itu adalah orang baik ya. Jadi gimana ya cerita itu, aku lupa ini jalan cerita. Kisah ini ada dalam kitab Sahihnya Muslim ini. Lebih kurang ceritanya lebih kurang gini ya. Orang itu namanya Tufail. Tufail itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tufail itu bercerita tentang temannya, yang temannya itu luka parah, kesakitan, tetapi pernah mempunyai kebaikan yang cukup banyak gitu. Lalu disebabkan luka parahnya itu, dia telah memotong tangannya dan di situ tu menyebabkan darah banyak keluar, itu mengakibatkan kematian gitu. Jadi bila dia mati, si Tufail itu malamnya tidur bermimpi berjumpa dengan temannya yang telah dianggap sebagai membunuh diri itu. Dalam mimpinya itu, dia berjumpa dalam keadaan orang itu wajahnya apa ya ceria gitu, baik-baik gitu. Tetapi kelihatannya tangannya berbalut. Lalu dia bertanya kepada temannya di dalam mimpi itu, gimana keadaan kamu selepas daripada kamu mati? Lalu dia menjelaskan bahwasanya aku itu mati dalam keadaan aku mendapat nikmat yang diberikan oleh Tuhan kerana kebaikan-kebaikan yang telah aku lakukan. Lepas tu ditanya kembali, gimana pula dengan tangan kamu yang berbalut? Dia kata disebabkan aku apa membunuh diri dengan cara potong tangan, maka Tuhan tidak menerima kejahatan yang aku lakukan ini. Jadi sedar daripada mimpi, dan Tufail itu telah memaklumkan kepada Nabi SAW tentang mimpinya itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan mimpimu itu adalah benar. Dan tangannya itu adalah kerana tindakan yang salah yang dia telah lakukan. Itulah lebih kurang cerita. Cerita itu ada dalam Sahih Muslim. Jadi dalam hadis itu, Al-Imam An-Nawawi dalam mensyarahkan hadis itu, beliau menjelaskan bahwasanya orang Islam yang bunuh diri itu masih lagi dikira sebagai Islam, dikira sebagai Muslim. Tetapi yang dikatakan kufur di situ bukan bermaksud al-khuruju anil millah, bukan bermaksud keluar dari agama, tetapi dikira sebagai kufur nikmat. Iaitu merujuk kepada ayatnya Al-Quran yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Itu dikatakan kufur nikmat, bukan kufur keluar dari agama. Bermaksud orang yang bunuh diri itu kalau mati ditanam tu tanamnya dikubur orang Islam. Itulah kurang lebih wallahu a'lam. Terima kasih, Wan. Ini ada nggih, guys. Ada dari Darul Ifta Al-Misriyah nggih. Nggih. Al-Muntahir waqa'a fi kabirah min adha'imi dzunub wa kabairiha. Jadi illa annahu ma'a wuqu'ihi fi hadhil kabirah la yakhruju 'anil millah wa yadhillu 'ala islamihi. Jadi menurut fatwa Mesir ini orang yang bunuh diri itu hanya menjalankan dosa besar tapi tidak sampai keluar dari Islam. Berarti tetap disolati ya, Gus? Ya, oke. Disolatkan. Oke. Termasuk orang yang tarkus sholat tadi, itu juga disolati ya, Gus, ya? Selama dia tidak menyatakan bahwa kata-kata yang menyebutkan dia itu keluar dari Islam atau menyebabkan dia kufur, ya kita sholatkan. Bahkan kalau dawuhnya Gus Baha itu menjaga, mensholatkan mereka itu malah penting itu untuk menjaga budaya bahwa orang yang sholat, orang mati itu disholatkan gitu. Menjaga budaya itu agar budaya tidak hilang karena perputaran waktu orang fasik itu akan semakin banyak, sehingga untuk menghindarkan jangan sampai budaya baik ini hilang, itu orang yang tidak nyata-nyata keluar dari Islam itu ya sholatkan saja. Oke, terima kasih Gus. Pertanyaannya banyak memang karena beliau penasaran ya. Dan beliau melalui Jabri tadi. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Nah, kalau memang sudah cukup, kita akhiri, Gus. Terima kasih, teman-teman. Ngopinya yang lebih rame. Terima kasih teman-teman, malam ini kita jadwal kita kajian fikih kitabnya sudah ada di sudah ada di bio Dunia Santri At-Taqriratu Sadidah fil Masailil Mufidah, bisa di-download teman-teman. Terima kasih atas waktunya, kehadirannya. Bisa boleh follow Dunia Santri Community dan ikuti kajian-kajian setiap jam 9 malam waktu Indonesia Barat, jam 10 waktu Malaysia. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak khilaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.